Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang terindah adalah nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Bahkan satu ayat saja tidak bisa disaingi oleh dunia. Satu sholat saja tidak bisa ditandingi oleh dunia. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dua rakaat salat qabliyah subuh saja tidak bisa ditandingi oleh dunia, lalu bagaimana dengan hal lain? Bagaimana dengan salat wajibnya itu sendiri? Bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan ketakwaan secara utuh? Dan seringkali kita hanya mendengar, mencatat, lalu menghafal dalil-dalil seperti itu. Dan lupa merenungi bahwa nikmat ini tuh sangat mahal. Dan itu artinya perlakuan kita ke hidayah itu harus lebih besar daripada perlakuan kita kepada harta, perlakuan kita pada barang-barang kita, perlakuan kita pada harta, pada uang kita, perlakuan kita pada koleksi-koleksi kita. Karena sekali lagi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan karunia ini dijelaskan di antara maknanya adalah iman, dan rahmat adalah Al-Quran. Artinya kita disuruh bergembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quran. Kenapa? Karena huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang Anda dapatkan itu lebih mahal daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh mereka. Jadi surat Yunus ayat 58 ini menunjukkan bahwa respon kita harus berbeda ketika mendapatkan iman dan Al-Quran. Ekspresi kita harus jelas, harus clear, yaitu gembira. Ini perintah loh. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hendaklah dengan karunia dan rahmat itu kalian bergembira. Perintah. Falyafrahu, lamul amr di sini. Falyafrahu, lam sukun itu lam perintah. Falyafrahu, Jadi hadirin Allah muliakan, sudahkah kita bergembira dengan arti yang sesungguhnya? Kita merasa beruntung, kita merasa bersyukur setelah selesai kajian, hati kita tenang, hati kita nyaman, walaupun kita mungkin banyak masalah di hari ini. Pokoknya senang aja gitu. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, falyafrahu, hendaknya mereka gembira. Dan fokus kita pada ilmunya, fokus kita pada hidayahnya, bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya. Maksudnya gini loh, ada banyak orang bilang, aduh kajiannya jam sekian, aku tuh ngantuk. Coba kita renungkan, kalau kita lagi capek, lalu kita tidur. Kita tidur jam 12 misalnya, lalu jam 2 dapat telepon, baru tidur 2 jam nih. Jam 2 dapat telepon, atau kita dibangunin lah gitu, dibangunin oleh pasangan kita, lalu dapat telepon, lalu orang itu mengatakan, saya baru saja transfer 30 miliar buat Anda. Kira-kira ekspresi kita gimana? Capek banget, baru tidur 2 jam, kita baru tidur jam 12, pas lagi asik-asiknya terdengar dari telepon. Lalu saya bilang, mohon maaf saya ganggu telepon jam 2 ya, karena saya mau kasih tahu hal penting, saya baru transfer ke Anda 30 miliar. Kita bisa ekspresinya, gue pikir apa, gue mau tidur lagi ah, nanti aja lo kasih tahu gue besok pagi. Bisa ngomong gitu. Atau kita langsung kehilangan rasa ngantuk kita, gak tahu dia pergi kemana, lalu kita senyum, kita coba cross check lagi, bener loh, lo jangan bercanda deh. Ya lo lihat aja saldo lo ada berapa, ketika cek bener masih bisa tidur lagi. Enggak, mungkin kita teriak-teriak di jam 2 atau senang-senang di jam 2 kita bangunin pasangan kita kalau itu telepon, mungkin kita berpelukan dan lain sebagainya. Itu dikasih 30M, tapi tidak, ternyata gak mudah dengan Al-Quranul Karim atau iman. Kayak gak ada ekspresi, kayak ini selewat aja. Dan itu menunjukkan seberapa besar kita mengagungkan hal-hal tersebut. Mungkin kita gak cerdas sendiri, mungkin kita gak punya pemahaman yang tajam, mungkin hafalan kita lemah, tapi emangnya kita gak bisa gembira ya? Kita gak bisa senang gitu. Itu kan, itu spontanitas karena keyakinan kita dan pengagungan kita terhadap sesuatu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, coba kita renungkan hal tersebut. Dan ulama mengatakan kita gak akan dapat ilmu nafi, kita gak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak memuliakan dan mengagungkan ilmu itu sendiri. Kita gak menganggap ilmu itu mulia, kita gak menganggap ilmu itu penting, kita gak menganggap ilmu itu harus diprioritaskan. Dan itu bukan dengan lisan, itu dengan sikap, itu dengan praktek, itu dengan skala prioritas, itu dengan aktivitas sehari-hari kita, daily activity kita. Apa yang kita prioritaskan? Apa yang kita baca? Apa yang kita dengar? Apa bahan pembicaraan? Makanya sekali lagi para ulama mengatakan, atau dulu ulama klasik, para sahabat, itu kalau ngumpul ta'ala nu'min sa'atan, mari kita duduk sejenak dan kita beriman sejenak. Maksudnya kita kuatkan iman kita. Jadi mereka enggak melepaskan momentum. Kita tahu dijelaskan, diriwayatkan, kalau mereka bertemu minimal mereka membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu kalau ketemu mereka baca itu, saling mengingatkan satu yang lain, saling menyampaikan hikmah, saling menyebarkan ilmu. Walaupun cuma satu surat, wal asri, demi waktu, demi masa, Innal insana lafi khusrin, manusia berada, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati, mengingatkan di atas kebenaran dan kesabaran. Nah, pertanyaan, sudahkah ilmu itu benar-benar hidup di hati kita dan hidup di kehidupan kita? Itu hal yang sangat mahal, dan ilmu nafi kita tergantung hal tersebut, hadirin. Ilmu yang bermanfaat itu tergantung bagaimana kita mengagungkan, bukan hanya sebatas mengajar dan belajar. Belajar itu bagian dari mengagungkan, tapi bukan mengagungkan secara utuh, bukan memuliakan secara utuh. Mengagungkan secara utuh terlihat apa yang kita prioritaskan dalam pembicaraan, apa yang kita prioritaskan dalam berpikir, apa yang kita prioritaskan dalam bersikap, apa yang kita dahulukan, bagaimana respon kita, yaitu pemuliaan dan pengagungan. Kalau hanya belajar tapi meremehkan, maka bisa jadi itu pelecehan, bukan pengagungan. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya kan sebagian ulama itu banyak yang menghatamkan satu buku itu berkali-kali, bukan hanya untuk menguatkan pemahaman dan mematangkan ilmu, tapi pengagungan. Pengagungan itu memuliakan dan memprioritaskan. Padahal sudah tahu isinya dan bahkan sudah hafal isinya. Tapi ada banyak sisi lain di samping hafalan yang harus diwujudkan dalam dunia ilmu. Itu hal penting, hadirin sekalian yang dimuliakan. Allah Ta'ala bisawab. Hadirin Allah muliakan, kita harus minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan ilmu nafi artinya ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dipahami dan dihafal. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh aw kama qal. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas yang dihafal. Dan itu yang harus kita perjuangkan dan perjuangkan dan perjuangkan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam selalu kita upayakan untuk selalu dipersembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Riyadhus Shalihin, masih bersama Al-Imam An-Nawawi, masih bersama kewajiban suami yang harus dinaikkan oleh istri, dan kita sudah selesaikan penggalan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak membawakan ayat ini secara utuh, tapi beliau membawakan sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Dan kita sudah jelaskan tiga makna dari banyak makna yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini ayat sekali lagi ayat yang sangat sangat mulia. Bahkan ulama mengatakan ini adalah kunci dari seluruh masalah-masalah rumah tangga. Jika kita membacanya, memahaminya, merenungkannya, mentadaburinya, lalu mengamalkannya, maka akan tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke dalil berikutnya, yaitu masuk ke dalam atau masuk ke hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Karena sekali lagi hanya satu ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi, dan itu sudah kita bahas dengan segala kekurangan kita dan mengikuti keterangan para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apabila suami selingkuh, bagaimana agar istri tidak mengingat pengkhianatannya dan larut dalam kesedihan? Hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi yang harus terus kita ingatkan, jangan lupa doakan Imam Nawawi, doakan ulama-ulama kita, doakan yang telah memberikan kita ilmu. Itu penting nih hadirin. Itu menentukan bagaimana kita mendapat apa, bagaimana kita mendapatkan ilmu, menentukan pemahaman, dan menentukan bagaimana kita menerima ilmu tersebut, dan bagaimana ilmu itu membuat kita tenang, dan akhirnya jadi ilmu yang bermanfaat. Karena gak mungkin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak bersyukur. Itu gak mungkin. Gak bersyukur itu, kata Allah, temenannya sama azab, bukan sama ketenangan, bukan sama kebahagiaan. Kufur nikmat itu, gak bersyukur itu, jodohnya itu sama azab. Surat Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, gak bersyukur, azabku sangat pedih. Jadi walaupun kita mendapatkan jawaban yang utuh, komprehensif, dan apa, dan memuaskan, tapi bisa jadi kita gak bisa ngamalin, atau bahkan kita gak terima sama sekali, atau kita tersiksa. Karena sekali bersyukur itu penting. Rob kita yang mengatakan, dan bersyukur itu bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada yang memberikan kita ilmu. Jadi hal-hal ini bukan hal detail, ini hal fundamental, bersyukur itu. Karena perintah Allah kan, perintah Rasulullah SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, balaslah. Kalau kalian belum mampu balas, maka doakan, perintah doakan. Itu perintah loh. Jadi jangan pernah lupa, dan kita harus ingatkan terus diri kita dan hadirin sekalian. Karena untuk kebaikan yang bertanya dan kita semua. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun tentang suami selingkuh, dan ini adalah pengkhianatan, lalu bagaimana kita bisa move on, bagaimana kita bisa bangkit dari itu semua dan tidak larut dalam kesedihan. Jawabannya ada apa yang dikatakan oleh Ibnu Aun hadirin. Dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia, mengingat makhluk itu penyakit memang. dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat makhluk dan manusia dalam hati kita itu menyebabkan sakit, dan obatnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tolong jangan salah paham, bukan berarti kita gak boleh ingat anak kita, istri kita, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud oleh Al-Imam Ibn Al-Aun adalah mengingat yang tidak produktif, mengingat yang melebihi ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat manusia, khususnya yang kita sayangi, itu jelas dianjurkan dan jelas diperintahkan. Kita harus ingat anak kita ketika kita safar, lalu kita hubungi dia, lalu kita minta dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan berawal dari mengingat. Tapi maksudnya itu mengingat di bawah atau cabang dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi the biggest picture-nya itu ingat Allah. Nah, di dalam situ cabangnya itu, salah satu potongan puzzle-nya, mengingat manusia dalam rangka taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak ada masalah. Adapun ketika mengingat manusia kosong dari mengingat Allah, itu yang penyakit. Apa sih, kenapa kita trauma, hadirin? Trauma itu kan mengingat sebuah kejadian, dan kejadian itu makhluk, dan itu jadi masalah yang bikin kita sakit itu. Karena kita fokus melihat makhluk dan mengingat makhluk, dan lupa mengingat Rabbul makhluk. Allah yang mentakdirkan. Dan walaupun pahit, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang buruk bagi kalian itu yang terbaik buat kalian. Dan yang terbaik, yang dan dimaksud bisa jadi itu yang terbaik, bukan berarti dibenarkan dan dibiarkan, bukan. Tapi hadirin Allah muliakan, bukankah amal soleh itu menambah keimanan? Apa sih definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yazid bita'ati Rahman wa yanqus bita'ati syaitan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena taat kepada syaitan. Artinya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apabila laqadar Allah ada suami yang selingkuh, lalu istrinya bersabar, bukan membiarkan ya, bersabar bukan berarti menyetujui, bukan apatis, bukan ya udah deh yang penting aku ini, enggak. Tapi sebagaimana ulama mengatakan, bersabar adalah tamasuk bil kitab wa sunnah. Bersabar itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dan menahan hawa nafsu kita, menahan emosi kita. Maka itu amal soleh atau bukan? Itu amal soleh. Kalau itu amal soleh, maka yang lahir adalah trauma atau iman? Iman. Yang lahir itu iman, bukan trauma. Berarti kan ada kesalahan dalam merespon. Tapi susah, Ustaz. Kalau susah, setuju deh. Kita gak bahas susah atau mudah. Dan saya sudah sampaikan, yang bicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi maksudnya inilah konsepnya, dan kita harus belajar bareng-bareng. Ya, jadi masalah tuh itu. Yang jadi masalah adalah hal tersebut. Yaitu kita meresponnya dengan fokus pada kejadian itu. Fokus pada suami kita itu. Lalu nanti syaitan masuk, dibayangkanlah nanti mereka gimana segala macam. Ya akhirnya kita dimainkan sama syaitan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang masuk ke dalam hati kita? Ayu qalbin ankaraha nukitat lahu nuqtatun bayda. Itu kalau fitnah masuk, di antaranya bisikan-bisikan syaitan itu masuk. Setiap hati yang mengingkari, yang mengingkari, yang menolak, yang mengusir, kalau bahasa itu, yang pasang pelang perboden gitu, nggak boleh masuk nih fitnah. Udah jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Maka nukitat lahu nuktatun bayda. Maka Allah akan tabuh, Allah akan berikan titik putih. Titik putih. Jadi justru menambah keimanan. Ya jadi masalah kita biarkan itu fitnah masuk dalam hati kita. Kita gak tolak. Khususnya nolak di awal ya. Itu fitnah, bisikan, dan pemikiran ke arah itu, perselingkuhan itu, atau nanti syaitan akan kasih dibayangkan gimana mereka berdua-duaan. Itu harus di-cut dari awal. Gak boleh dikasih masuk. Gak boleh dikasih masuk ke hati kita. Kaidah mengatakan apa? Kaidah mengatakan ad-dafa' ashal min ar-rafa'. Menolak sebelum masuk itu lebih mudah daripada mengangkat setelah dia masuk atau membersihkan ketika dia masuk. Semua demikian. Itu ilmu kehidupan. Ada tamu gitu, misalnya kita nggak suka sama dia, meminta dia tidak menyampaikan ke dia bahwa dia nggak bisa masuk ke rumah, itu lebih mudah daripada dia udah masuk ruang tamu kita terus kita suruh keluar, itu susah. Semua demikian. Debu itu lebih mudah nutup pintu sehingga debu nggak masuk. Daripada pintu kita buka, debu masuk, terus kita sapu-sapuin itu seluruh ruangan. Itu lebih capek. Rumah yang di dataran rendah gitu, lalu kalau ada hujan sedikit, banjir, hujan sedikit, itu pasang, dinaikkan sedikit gitu, biar air gak masuk dari luar, kita cek titik masuk air mana sih, oh di sini nih. Terus kita tinggikan sedikit, di titik masuknya air itu lebih mudah daripada air udah masuk lalu kita kerja bakti untuk keluarin tuh air lagi. Semua demikian. Ad-dafu itu ashal min ar-rafa. Mengatakan tidak di awal atau menolak di awal itu lebih mudah daripada mengatakan tidak kalau sudah berlangsung, sudah masuk. Makanya kata Nabi SAW, itu hati itu. Begitu fitnah masuk, begitu bisikan syaitan itu masuk, begitu waswas syaitan itu masuk, tolak di awal. Ayu qalbin ankaroha. Setiap hati yang mengingkari, langsung mengingkari. Maka Allah akan bubuhkan titik putih di dalam hati itu. Titik putih, jadi bersih hatinya. Makanya kan ketika ada sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahwa dia diganggu oleh syaitan. Dikasih was-was dan bisikan kekufuran. Apa kata Nabi SAW? Dhaka mahdul iman. lokal-lokal. Itu inti keimanan. Tapi dengan catatan dalam lewat ditolak di awal, udah di-cut, dilupakan dan ganti konten atau ganti pembicaraan atau ganti pemikiran, jangan dilanjutkan. Itu inti keimanan dengan catatan Anda tidak kasih masuk itu pemikiran ke dalam hati Anda. Langsung cut, lalu fokus ke kerjaan lain. Yang jadi masalah itu kesalahan. Kesalahan itu fatal. Tapi gini loh, yang rusak, yang berantakan, yang kena dampak paling dahsyat dari sebuah kemaksiatan itu siapa? Kan pelakunya, hadirin. Itu kan kaidah. Yang mendapatkan dampak terparah, terdahsyat, terberat dari sebuah kemaksiatan adalah pelakunya. Wa in asa'tum falaha. Dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik itu untuk diri Anda. Kalau kalian berbuat buruk itu akan nyerang Anda sendiri. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun partikel terkecil, maka dia akan melihat. Dia akan melihat dampaknya pada diri dia. Dampaknya pada diri dia. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, kami angkat, kami hilangkan wizr, kesalahan atau dosa yang selama ini membebani punggung Anda, punggung yang melakukan. Jadi yang paling terkena dampak paling parah dari dosa itu pelakunya. Tapi pertanyaan dan renungan bagi kita, mengapa dalam kasus atau ada banyak kasus perselingkuhan yang paling terpukul itu pasangan? Harusnya yang paling hancur itu yang melakukan. Karena pasangannya kan gak bermaksiat. Pasangannya setia, pasangannya baik. Kenapa yang paling hancur pasangannya? Dan quote and quote dalam tanda kutip, yang melakukan terkesan biasa-biasa aja. Kalau nyesel besok ngulang lagi. Ilaman rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi kasus banyak. Berarti kan ada kesalahan. Oh, berarti pasangannya salah juga. Bukan kan kesalahan itu, hadirin. Kotaknya banyak gitu loh. Hidup itu kotaknya banyak. Dosa itu bukan hanya perselingkuhan. Dan di antara dosa adalah dosa dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Dalam masalah takdir. Dalam masalah kesabaran dan lain sebagainya. Jadi itu yang sering kita lupakan. Pasangan kita salah dalam masalah amanat dan pengkhianatan. Tapi bisa jadi, saya tidak mengatakan, bisa jadi. Kalau suami seperti itu, istrinya di waktu yang sama juga salah. Tapi bukan dalam masalah amanat dan pengkhianatan. Bisa jadi masalah takdir. Bisa jadi masalah tauhid. Bisa jadi masalah kesabaran. Jadi terpukulnya bukan karena sebatas karena itu, bukan sebatas karena itu. Sakit ya sakit. sampai terpukul hancur demikian. Mungkin masalah kita bukan itu, tapi masalah kita pada keimanan kita, takdir kita, ibadah kita, zikrullah kita, zikrullah, mengingat Allah kita kurang, mengingat Allah kita kurang. Hati kita penuh dengan makhluk, bukan penuh dengan zikrullah. Maka begitu makhluk yang selama ini kita cintai sepenuh hati kita, sepenuh hati loh, jadi itu hati isinya itu semua. Yang kita banggakan, kita ini kan melakukan kesalahan dan kesalahan itu berkaitan dengan kesetiaan, hancurlah diri kita. Jadi betul kita setia, betul kita, aku kan gak berkhianat. Ibu is, kotak kehidupan itu banyak, hadirin. Kesalahan itu banyak. Kita gak kena di kotak A, tapi kita kena di kotak B, di waktu yang bersamaan. Karena apa? Hadirin, bukankah sikap orang lain itu adalah ujian bagi kita? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan 20, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian itu ujian, ujian. أَتَصْبِرُونَ. Perilaku istri itu ujian bagi suami, sebagaimana perilaku suami ujian bagi istri. Sabar enggak? Dan sabar bukan berarti harus bertahan, yang tidak. Ulama fikih kan menjelaskan. Bisa, bisa bertahan dan bisa memperbaiki rumah tangga, bisa mungkin pertimbangannya berpisah. Tapi apapun, itu adalah solusi dan enggak akan menghancurkan pasangannya. Karena yang bermaksiat bukan dia, harusnya. Begitu dia hancur, berarti ada maksiat juga. Ya mungkin belum terdiagnosa, belum tegak diagnosanya. Itu yang perlu kita tanamkan. Gak mudah memang, hadirin, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebuah kaidah simpel yang saya yakin kita sepakat ya, bahwa yang dijauhkan dari Allah dan dimurkai oleh Allah itu orang zalim atau yang dizalimi, hadirin. Yang zalim itu dibenci oleh Allah. Secara umum yang disayangi oleh Allah, yang zalim atau yang dizalimi? Dizalimi. Korban yang dizalimi itu wong sampai doanya diijabah. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang terzalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Itu saking Allah mendukung orang yang dizalimi. Tapi jadi masalah, kenapa kita ya itu hanya menghiasi hati kita dengan keterpurukan ketika kita dizalimi orang. Kok gak ada secerca harapan gitu? Semoga ini membuat saya dekat dengan Allah, disayang sama Allah. Karena sekali lagi, para nabi itu kan terzolimi, hadirin. Lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi Isa Alaihissalam mau dibunuh. Lihat Nabi Musa Alaihissalam bagaimana Fir'aun memperlakukannya. Lalu sebagian pengikut beliau memperlakukan beliau. Nabi Yakub lihat bagaimana anak-anaknya secara umum. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Gak mudah memang, berat. Dan bagi kita yang rumah tangganya dijaga sampai sekarang, jangan lupa bersyukur sama Allah. Dan banyak baca doa alhamdulillahi afani mimma talahu bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Saya rasa cukup sampai di sini, waktu telah habis. Subhanakallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.